Mitra bisnis, menurut Hermawan Sulistyo, penghasilan bersih seorang peneliti berkualitas di tanah air benar-benar minim, bahkan tak menutup biaya hidup di Jakarta selama sebulan. Menurutnya, jika kebijakan untuk sektor penelitian dan pengembangan tak juga menjadi perhatian, maka Indonesia tak akan melangkah maju, cenderung jalan di tempat bahkan berpotensi alami kemunduran di segala bidang, hingga tak bisa berharap memenangi ketatnya kompetisi antar negara di dunia. Untuk memperbincangkan fakta real dari kehidupan para peneliti di tanah air, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah Bapak tak melihat potensi kita untuk menghasilkan inovasi sekelas cikal bakal jaringan internet dunia dengan kondisi seperti sekarang? Riset yang ada sebut tadi udah gak bisa ngomong lagi lah saya kan gitu. Kalau gaji saya dikumpulkan setahun kan berarti hanya gak sampai 50 juta. Sekitar 46-48 juta. Anggaplah 50 juta setahun. Gimana ya caranya untuk bisa dapat 27 miliar seperti Gayus gitu. Nah, berapa ratus tahun saya harus hidup gitu. Belum operasional risetnya kan gitu. Kalau riset kita ini kan anggarannya salah satu yang paling rendah di dunia gitu. Saya kebetulan koordinator tim riset ini. Setahun yang saya pegang ini hanya 145 juta dibagi oleh staf peneliti, senior, junior gitu. Belum penelitian lapangan dan lain-lainnya gitu. 145 juta untuk menghidupi sekian banyak peneliti, mencari kum ke lapangan gitu. Lalu saya mikir, kapan Republik ini mau maju gitu. Tapi mengapa Bapak bisa bertahan meski punya peluang untuk hidup sebagai periset di negara lain, Pak Her? Loh, kalau saya kan sebetulnya masih bisa bikin program kuliner, ceramah kiri kanan, masih punya kontraktor kayak gitu, masih itu adalah yang peneliti yang nggak bisa begitu lalu disuruh makan apa kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.